نبينا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الشفيع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita masih membahas tentang cara-cara mentarjih dengan memperhatikan urutan dalil. Qala ma'alif rahimahullah wa qaddamu minha mufid al-ilmi ala mufid dhanni ay lil hukmi. Dan para ulama mendahulukan dalil yang mufid al-ilm, menghasilkan keyakinan, daripada yang menghasilkan dhan ay lil hukmi dalam masalah hukum. Yakni قدم العلماء الدليل المفيد للعلم وهو اليقين على الدليل المفيد للظن وهذا في الحقيقة فرق من الذي قبله لأن المفيد للعلم لا اشتباه فيه والمفيد للظن فيه اشتباه لأن المفيد للظن معناه أنه يدل دلالتين دلالة ظاهرة هي التي تغلب على الظن وَتَلَاتًا بَعِيدَةً وَيَا أَلَّتِي لَا تَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي. وَمَعْلُومٌ أَنَّ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تُجِبُ غَلَبَةَ الظَّنِّ أَقْوَى مِنَ الَّذِي تُجِبُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِي تُجِبُ غَلَبَةَ الظَّنِّ أَقْوَى مِنَ الَّذِي تُجِبُ الْإِحْتِمَالَ مَعَ عَدَمِ غَلَبَةِ الظَّنِّ. إِذًا مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا يُفِيدُ الظَّنَّ وَذَلِكَ كَمَا إِذَا اسْتَمَعَ مُتَوَاطِرٌ وَأَحَادٌ فقد سبق لنا أن المتواتر يفيد العلم وأن هذا يفيد الظن وأهل هذا فيقدم المتواتر. وكما إذا كانت دلالة هذا النص على الحكم قطعية ودلالة النص الآخر المعارض على هذا الحكم ظنية فيقدم الذي دلالته قطعية وهذا أيضا له hamsiratun kasiratun tamurul bil insani. Ya, penjelasannya para ulama mendahulukan dalil yang mufid dalil ilmi, menghasilkan keyakinan. Ilmu di sini maknanya al-yaqin. Wawal yaqin. Daripada dalil yang menghasilkan dhon. Dhon di sini maknanya sangkaan kuat, bukan sekedar sangkaan. Ini sangkaan kuat. Kaidah ini sebenarnya fil hakikah far'un adalah derivat dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dikatakan dalil yang jali, yang jelas itu didahulukan daripada dalil yang khafi, dari ya, yang tidak jelas. Maka konsekuensinya dalil yang memberikan yakin, nah, itu lebih didahulukan daripada dalil yang memberikan dhan. Karena dalil yang menghasilkan yakin tidak ada kesamaran di dalamnya, sedangkan dalil yang menghasilkan dhon mengandung kesamaran. Karena menghasilkan dhon maknahu artinya ya dulu dalil tersebut menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah menunjukkan suatu hal yang zahirah dan yang zahir, yang dekat, yang nampak. Nah, inilah yang kemudian taglibu ala dhanni, menghasilkan dhon yang kuat. Taglibu kuat ala dhon, dalam menghasilkan dhon, menghasilkan dhon yang kuat, makna zahir. Dan ada dalil dan makna yang jauh, yang namanya dalil yang menghasilkan dhon. Maka dalil tersebut itu memiliki dua makna. Pertama makna zahir atau makna dekat, dan yang kedua adalah makna jauh. Nah, makna yang zahir atau makna dekat inilah yang nanti menghasilkan sangkaan kuat. Sedangkan makna yang jauh itu tidak menghasilkan sangkaan kuat. Maklum dan maklum bahasanya yang tujuh berwala badaban menghasilkan sangkaan kuat itu lebih kuat daripada yang hanya menghasilkan ihtimal kemungkinan, sekedar kemungkinan, sekedar sangkaan, namun tidak ada sangkaan kuat. Sehingga dalil yang menghasilkan yakin itu didahulukan daripada yang menghasilkan sangkaan kuat. Contoh, ijtama'a berkumpul atau dalam satu masalah dalil mutawatir dan dalil ahad. Maka sudah lewat anak mutawatir, bahasanya dalil mutawatir itu menghasilkan ilmu, menjalankan keyakinan, sedangkan hadis ahad itu menghasilkan dhon kecuali jika ada ada korina, juga ada indikasi, ya. Semacam mutafakun alaih, nah, misalnya. Bagaimana kemarin sudah lewat. Maka berdasarkan keterangan di atas, maka yuqaddamul mutawatir, maka hadis mutawatir itulah yang lebih diutamakan. Sama sebagaimana jika dalatu hadzan nas, makna satu nas itu adalah qat'i, pasti, yaitu cuma satu. Ada hadis misalnya atau ada ayat, itu kemungkinan maknanya tidak lain dan tidak bukan kecuali satu saja. Kemudian wadalatun nas dan dalil nas yang lain, mu'arid yang bertentangan dengan nas ini tadi, ala hadzal hukmi, berkenaan dengan masalah ini, itu dhania, itu cuma sekedar sangkaan kuat. Maka didahulukan dalil yang dalalahnya itu yang qat'i. Dan hal ini juga ada lahu amsilah katsirah, terdapat banyak contoh yang tamur bil insan yang bisa kita temui. Ini termasuk dalam bait di atas itu, seandainya ada dua hadis misalnya. Hadis yang pertama kemungkinan maknanya cuma satu. Sharih berarti kan namanya. Kalau hanya kemungkinan maknanya cuma satu, kan namanya sharih atau nas, ya. Nah, yang satu, dan ini membicarakan satu hukum. Nah, kemudian dalil yang kedua itu mengandung dua kemungkinan, meskipun ada kemungkinan yang zahir, ada makna yang dekat, akan tapi dia ada dua kemungkinan. Dan ada orang yang menggunakan hadis ini atau ayat ini untuk kemudian menentang ayat ini. Maka kita menangkan yang sharih, yang pasti. Gitu. Karena apa? Karena ini ada kemungkinan yang lain. Sehingga ada kaidah idza ja'al ihtimal saqata al istidlal. Jika ada satu dalil itu mengandung kemungkinan lebih dari satu, ya maka dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Mungkin semacam misalnya ada hadis yang menunjukkan halalnya daging kuda. Jelas sahabat mengatakan, kami menyembelih kuda di masa Nabi SAW dan kami makan daging kuda dan Nabi tidak mengingkari. Jelas itu maknanya tidak lain dan tidak bukan menunjukkan boleh gitu. Dan kali Imam Abu Hanifah kan tidak mengharamkan kuda. Alasan beliau ayat, ayatnya itu mengatakan di antara hewan itu ada yang jadikan minhamatakulun, ada sebagian dari hewan kuda itu yang sebagian hewan itu yang kalian makan, jadikan makanan, dan sebagiannya ada yang kalian jadikan tunggangan. Kata beliau ini dibedakan, yang jadikan tunggangan sama jadikan makanan, berarti yang jadikan tunggangan itu enggak jadikan makanan, berarti kuda tidak boleh dimakan. Gitu. Nah, akan tapi ini memiliki banyak kemungkinan. Ya boleh jadi ini apa yang beliau pahami demikian itu benar, boleh jadi. Ya, boleh jadi juga cuma menyebutkan biasa saja. Tidak kemudian menunjukkan kalau yang dijadikan tunggangan tidak boleh jadikan makanan. Ada kemungkinan yang lain juga, cuma sekedar menyebutkan biasa saja, tidak ada maksud untuk membatasi. Karena ada kemungkinan yang lain, maka apa? Kita utamakan yang kemungkinannya cuma satu. Dan ini, karena dalil dia punya kemungkinan yang lain, maka gugur untuk jadikan, untuk membantah dalil yang pasti. Gugur, tidak bisa. Saqatal istidlal. Jika ada ihtimal, kemungkinan, maka saqata al-istidlal. Beliau kemudian mengatakan alam ma'al khususi wal umumi fal ya'ti bitakhsisi la taqdimi. Ma'al khusus wal umum, jika ada dalil khusus dan dalil umum, fal ya'ti bitakhsis, maka adalah kita mentakhsis dalil yang umum tersebut. La taqdim, tidak kemudian mengutamakan dalil yang umum. Illa idza ta'arada amun wa khasun fa innana la nuqaddimu al-amma bal naqulu hadzal amu makhsusun bil khas. Misalu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masaqat asamu al-usru hadzal hadisu fi umumun umumun bin nawi wa umumun bil kami. Mustafadun mimma fi qawlihi fi masaqat li anna ma fi ismun mausulun. Wal ismul mausulu yufidul umuma. Al-umum fi an-naw'i wa huwa anna hadha haditha yashmulu kullama saqat asma'u min hububin wa thimarin wa faqiha wa bitikhin wa ghair dhalika. Al-umum bil kam ya'ni bil qali wal kathiri. Fa fi ma saqat asma'u min qalilin wa kathirin al-usru. Fa al-usru. Thumma inna hunaka hadithan akhar wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsati awsukin sadaqatan. فهذا الحديث الآن خصص وهو أنه لابد أن يبلغ خمسة أوسق فإذا كان عندنا أربعة أوسق من الحبوب فلا زكاة فيه بمقتضى الحديث الثاني وفيها الزكاة بمقتضى الحديث الأول فنغلب الثاني ونقول في الحقيقة لا تعرض هنا لأن غاية ما في أن الثاني خصص الأول وكذلك أيضا بالنوع فالذي يوثق يعني يجعل أوساقا أي أحمالا هو المكيل إذا لابد أن يكون ما سقط السماء مما يكل لأن ما لا يكل لم تجري العادة بتوثيقه وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Hadil ayatu amatun fatashmulu al-awlada al-ahrara wal-abida wal-awlada al-mukhalifina fi dini wal-muafikina fihi li'anna waladaka al-mam li'anna waladaka al-mamluka wa waladaka alladhi yukhalifuka fi dini waladuka. Wa fi hadisi Usamah ibn Zaid wala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarsul muslim al-kafir wala al-kafir al-muslim. Khassasa hadha al-hadithu umum al-ayati. Fa naqul huna la nuqaddimu shay'an ala shay'in. Bal naqul hadha al-amu khusisa bil khassi wala tartiba. Maksudnya idza ta'arada, jika pertentangan hadis dalil umum dan dalil khusus, maka kita tidaklah mendahulukan hadis umum. Akan tapi kita katakan ya, hadis umum ini atau dalil umum ini dikhususkan dengan hadis yang khusus dalam tanaman yang sakat sama'u diberi air dengan asama hujan al-usru, maka zakatnya 1/10. Maka hadis ini fihi umumun, maknanya umum, umum dalam nau, dalam jenisnya, terserah tanaman apa saja. Wa umumun, dan umum fil bilkam, dalam kuantitasnya, jumlahnya, terserah kemudian hasil panennya itu 1 kintal, 1/2 kintal. Nah, dua umum, keumuman ini mustafadun kita simpulkan dari ma, itu fima sakat, tanaman yang diairi dengan air hujan. Tanaman apa saja dan berapa saja mbah hasil panennya. Nah, ma itu isim mausul, dan sudah kita bahas ketika membahas lafal-lafal umum, isim mausul itu memberikan makna umum. Yang dimaksud umum dalam jenis adalah hadis ini mencakup semua tanaman yang diairi dengan air hujan, min hububin, biji-bijian, buah-buahan, samarin. Samarin itu sering diartikan buah-buahan, tapi sebenarnya samar itu ya padi, jagung, nah ya, bukan buah-buahan dalam arti yang biasa dipakai untuk cuci mulut. Kalau buah dalam artian untuk cuci mulut itu namanya fawakih, fakihah. Nah, itu mangga, atau rambutan. Nah, itu kan cuma untuk cuci mulut. Nah, itu namanya faqih atau fawaqih. Kan tebal kalau simar, samar itu ya padi itu samar, jagung itu samar, gandum itu samar. Pokoknya untuk kemudian apa, setelahnya berkembang, ada kembangnya, kemudian menghasilkan sesuatu, itulah buah tamar. Fawakeh, maka termasuk juga buah-buahan, bitir, semangka atau yang lainnya. Dan ada kemudian keumuman dalam jumlah, artinya sedikit atau banyak. Maka segala sesuatu yang kemudian di airi dengan asama dengan hujan, baik banyak ataupun sedikit, maka al-usru ada 1/10. Kemudian ada hadis yang lain, yaitu sabda Nabi SAW, tidak ada dalam tanaman yang kurang dari 5 wasak shadaqatun, kewajiban zakat. Fadhal hadisu, maka hadis yang kedua ini al-an khasasa, mentaksis hadis yang di atas, yaitu la budda harus ayat blura, tanaman tersebut harus sampai jumlah 5 wasan. Faidakan ingdana arba atau ausukin, maka jika kita punya 4 wasak minal hubub, biji-bijian, maka tidak ada zakat dengan bimuktado berdasarkan hadis yang kedua, dan ada zakatnya dengan berdasarkan hadis yang pertama, dan kita menangkan hadis yang kedua karena dia yang lebih khusus. Satu wasak itu sama dengan 60 sok. Satu sok sama dengan 4 mod. Wanakul, kita katakan sebenarnya tidak ada pertentangan di sini, karena goyah paling pol, maksimal mafi yang ada adalah dalil yang kedua itu mengkhususkan dalil yang pertama. Ini mengkhususkan jumlahnya. Demikian juga mengkhususkan binau, masalah jenisnya. Karena beliau menyebutkan wasak, maka kemudian tanaman yang yuwasak itu artinya yuja'al awsakon, dijadikan beberapa wasak. Wasak itu maksudnya ahmalan, beberapa gendongan. Karena kemudian ditakar, kemudian nanti digendongkan sama unta. Nah, satu wasak itu satu gendongan dengan ukuran tertentu, yaitu 60 sok tadi. Jadi yuwasak artinya yuja'al ahmalan, dan yang jadikan gendongan ini wal makil, itu berupa takaran, ditakar. Itu la budda harus tanaman yang diberi air hujan itu, di air dengan air hujan itu, mimayukal, ya, tanaman yang ditakar. Karena tanaman yang layukal, tidak ditakar, maka secara adah itu tidak tausik, tidak ada, tidak jadikan gendongan. Dan itu di masa Nabi SAW. Ini yang jadikan gendongan di masa Nabi itu hanya dan hasil tanaman, hasil panen yang ditakar. Maka berarti dipersyaratkan adalah tanaman yang ditakar, karena Nabi menyebutnya dengan 5 wasak. Maka hadis yang kedua, yaitu hanya 5 wasak ke atas yang ada zakatnya, itu mengkhususkan dalam masalah jumlah dan mengkhususkan dalam masalah jenis. Hadis ini yang paling sering beliau ulang-ulang dalam syarah Nahwul Arba'. Yang paling sering, contoh yang paling berulang-ulang itu dua hadis ini. Contoh yang lain, Allah wasiatkan untuk anak-anak kalian, untuk laki-laki semisal bagian dua anak perempuan. Nah, ini bersifat umum, mencakup anak-anak yang merdeka atau budak, dan anak-anak yang berbeda agama dengan orang tuanya, atau muafikin yang sama agama dengan orang tuanya. Karena anakmu yang jadi budak dan anakmu yang beda agama denganmu, waladuka statusnya ya tetap anakmu. Dan dalam hadis dari Usamah bin Zaid, Nabi mengatakan, Muslim tidaklah mewarisi orang kafir, dan sebaliknya. Orang kafir tidak mewarisi muslim. Maka hadis ini yang kedua ini mengkhususkan keumuman ayat. Maka kita katakan di sini kita tidak mendahulukan satu dalil daripada dalil yang lain, tetapi kita katakan ini adalah hadis ini bersifat umum, dikhususkan dengan hadis yang khusus wala tartib, dan sebenarnya tidak ada urut-urutan dalam masalah ini. Qala ma'alif rahimahullah wa nutqa qaddam an qiyasihim tafi wa qaddamu ajliyahu alal khafi. An-nutqa, nutqa itu maksudnya Quran dan hadis. Qaddam ya fil amr. Maka dahulukan an qiyasim daripada qiyasnya para ulama. Tafi, maka engkau sudah benar, sudah memenuhi. Maqaddam, dan para ulama mendahulukan jaliyahu, qiyas yang jali alal khafi, daripada qiyas yang khafi, es yang samar. An-nutku qaddim al-murad binutwi al-kitab wa sunnah, li'an al-Quran kalamullah wa sunnah kalamu rasul. Fahuma an-nutku qaddim al-kitab wa sunnah alal qiyas wa hadha wajihun, li'an al-qiyasa dilun akliun yaqa'u fil wahmu wa nutqa dalilun sam'iyun yajibu qabuluhu. Misalu dhalika qala qawmun yajuzu lil mar'ati antuzawi janafsa binafsiha kama yajuzu antabi amalaha binafsiha idha kanat hurotan rasyidatan balirotan wa hadha qiyasun, yakni idha malakat antabi'a amwalaha kullaha falaha antabi'a nafsaha li zawjiha wa tuzawwija nafsaha bila waliyin. Waqinnahu qiyasun batilun li mukhalafati an-nasa wa huwa qawlu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la nikah illa biwaliyin. Fahuna qaddamna an-nasa ala al-qiyasi wal qiyasu al-musaddimu linasi yusamihi ulama qiyas fasid al-i'tibar, yakni anna i'tibaru fasidun wala ibrata bihi. Wa qaddamu jaliyahu ala khafi, yakni anna ulama qaddamu jaliyah al-qiyasi ala khafihi bima idha ta'arada qiyasani ahadu majaliyun wa tani khafiyun. Al-qiyas al-jali huwa makanat al-illatu fihi mujibatan il-hukmi wal-qiyas al-khafi huwa qiyasud dalalati. Wa min ba'di qiyasus sabah kama madha wa hadha taqsimu wadihun li'ana qiyas al-jaliya la yumkinu li ahadin ayu arida fihi wal qiyas ghair al-jali yumkinu al-mu'aradatu fihi li'anna khafiyun fayuqaddamu al-jali ala al-khafi. Misal dhalika qala al-qawmun yajri ariba fil faqihi qiyasan al-buri wa qala al-akharun yajri ariba fil ris qiyasan al-buri wa la yajri fil faqihi. Fal qiyas athani qiyasan jaliyun wa dhalika li'anna ruz mutabiqun tamaman lil-buri bahwa misluhu makilun, bahwa misluhu muqtatun, bahwa misluhu muttakharun, wa amal faqiu falatwa fi kul pira burra ila fi wahidin faqat wa wa atta'mu. Izan yuqaddamu ala qiyasul jaliyu ala qiyasul khafi. An-nutku, yang dimaksud nutku, ucapan di sini adalah Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran adalah firman Allah, Sunnah adalah sabda Rasul SAW. Maka keduanya adalah an-nutku, ucapan. Maka sehingga maknanya adalah dahulukanlah kitab dan sunnah daripada qiyas. Ini adalah satu hal yang jelas. Karena qiyas adalah dalil akli, dan sifat dari dalil akli yaqa'u fihi wahmu, bisa kemudian terjadi di dalamnya al-wahmu, salah sangka. Bisa kemungkinan keliru ada. Kalau dalil akli, akal itu logika, mungkin keliru itu ada. Sedangkan dalil wanutqas, sedangkan Quran dan hadis adalah dalil sam'i, dalil wahyu, yajibu qabulu, yang wajib diterima. Contoh, ada orang yang mengatakan yajuz, diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri tanpa pakai wali. Bagaimana boleh seorang wanita itu menjual barang miliknya dengan dirinya sendiri, dengan catatan dia wanita merdeka, rasidah. Rasidah itu bisa megang uang, bukan seorang yang kemudian asal-asalan kalau megang uang. Ini kan ada orang yang pegang uang mesti boros, mesti langsung habis. Ini bukan rasid namanya. Kalau rasidah istilah dalam fikih, rasid itu artinya dia megang uang, dia tahu mana yang harus dibeli dan mana yang tidak dibeli, mana kebutuhan, mana keinginan. Yang dibeli hanya yang kebutuhan-kebutuhan saja. Ini namanya rasid. Balik dan sudah balik. Wahada kias, ini kias. Ini pendapat Abu Hanifah. Kaumun di situ ini adalah Abu Hanifah dan ulama yang sepaham dengan beliau. Kalau perempuan itu sudah dewasa, sudah balik dan dia perempuan merdeka, boleh nikah tanpa wali. Itu. Artinya idza marakat, jika boleh seorang perempuan itu menjual harta bendanya seluruhnya, falah maka boleh juga dia menjual dirinya kepada suaminya. Maksudnya dia menikahkan dirinya tanpa wali. Nah, kiasnya Imam Abu Hanifah di sini adalah kias yang batil, karena adalah menyelisih nas, yaitu sabda Nabi SAW, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Yaitu Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Maka di sini kita dahulukan nas daripada kias. Dan kias yang bertentangan dengan nas itu disebutlah para ulama dengan nama kias fasid al-i'tibar. Kias yang rusak i'tibarnya. Artinya i'tibarnya, teranggapnya itu adalah rusak. Teranggapnya kias itu rusak. Artinya apa? La ibrota bihi, tidak perlu dianggap. Karena kias fasidul i'tibar, artinya kias yang tidak perlu dianggap. Jadi kalau diterjemahkan apa kias fasidul i'tibar? Nah, itu tadi kias yang la ibrota bihi, kias yang tidak perlu diperhatikan. Dan beliau mengatakan para ulama mendahulukan kias yang jali daripada kias yang khafi. Yakni para ulama mendahulukan kias yang jali daripada kias yang khafi jika bertentangan dua kias, yang satu jali yang kedua khafi. Kias jali kemarin waktu membahas kias sudah dijelaskan, jika ilahnya itu mujibatan lil hukmi, mengharuskan hukum. Yaitu apa? Kemarin itu apa? Kias aula. Kias aula itu kias yang ilahnya mujibatan lil hukmi. Kemudian kias khafi yaitu kias dalalah. Kias dalalah kemarin diartikan dengan apa? Mengkiaskan, menganalogkan benda yang semisal dengan yang semisal. Makan anak yatim dengan minum air anak yatim, semisal. Itu penjelasan beliau. Meskipun ada ulama yang kadang jelaskan enggak demikian. Kias dalalah itu enggak seperti itu. Enggak definisinya enggak kayak gitu. Kias dalalah itu mengkiaskan sesuatu itu dengan bukan dengan ilahnya. Ya, kalau kias jali itu kias yang ilahnya itu berdasarkan nas, berdasarkan ijma. Kalau kias khafi, kias dalalah itu bukan ilahnya yang dijadikan bukan ilahnya yang jadikan ilah, akan tapi tanda ilahnya. Semacam mengatakan bahasanya ilah diharumkannya khamr itu karena baunya yang tengik, baunya yang enggak enak. Bukan karena memabukkan. Itu kias namanya kias dalalah. Maka setiap yang baunya enggak nyegrak, maka enggak boleh diminum karena dikiaskan dengan khamr. Itu namanya kias dalalah. Menurut keterangan yang lain, ini bukan bukan ilahnya yang mau dijadikan. Padahal itu kan konsekuensi memabukkan bau itu, khamr yang memabukkan itu mesti baunya kayak gitu. Dan yang diambil itu malah baunya, bukan intinya gitu. Itu penjelasan yang lain. Tahu kalau penjelasannya saya simin di depan kemarin, kias dalalah itu kias yang benda semisal dengan semisal. Kalau semisal dengan yang lebih aula itu disebut kias jahli. Dan sesudahnya kias sabah, sebagaimana sudah lewat. Dan pembagian ini adalah jelas, karena kias jahli tidak mungkin seorang pun untuk menolaknya, dan kias yang tidak jahli mungkin ditentang, karena dia khofi samar. Maka didahulukan yang jahli daripada yang khofi. Contohnya, ada sebagian orang yang mengatakan bahasanya ada riba fil faqih dalam buah-buahan, rambutan dan sebagainya, dikiaskan dengan gandum. Dan yang lain mengatakan ada riba dalam ruz, dalam beras, dikiaskan dengan gandum. Namun tidak ada riba dalam faqih, dalam masalah rambutan, mangga. Nah, kias yang kedua yaitu dikiaskan dengan beras, gandum dikiaskan dengan beras dikiaskan dengan gandum, ini kiasnya kias jali, jelas. Karena memang rus, karena beras itu cocok tamaman 100% dengan gandum, mirip dengan gandum, yaitu sama-sama makil, ditakar, bisa ditakar, sama-sama muktatun, dijadikan bahan makanan pokok, mudakhurun, bisa disimpan, sama. Adapun fawakeh, buah, itu tidaklah sesuai dengan bu, gandum, kecuali dalam satu sifat saja. Wa atamu, itu ada rasanya. Kamu enggak bisa jadikan bahan makanan pokok, enggak bisa disimpan, busuk. Dan jika demikian, maka kita dahulukan kias jali daripada kias kopi. Wa yakun fi nutqi min kitabin aw sunnatin taghyirun istizhabi fa nutqu hujjatun idan wa ila faqun fil istizhabi mustadilla. Jika ada dalam nutqi, dalam dalil wahyu, Quran atau sunnah, taghyir, mengubah hukum asal, maka anutku, maka dalil wahyu, hujjatun, adalah hujah, idan jika demikian. Wa ila, jika tidak terdapat dalil Quran dan hadis yang mengubah hukum asal, faqun bil istihab, maka adalah engkau mustadillah, berdalil dengan istihab, mempertahankan hukum asal. Ini sebagaimana kemarin dijelaskan bahwa istihab itu dalil jika tidak ada dalil yang lain, dalil terakhir jika tidak ada dalil yang lain. Maknanya idza dalal al-Quran wa sunnah ala syai'in fa innahu yarfa'u hukmal istihabi. Wa hadha min al-baytaini kat-tikrari lil-bayti al-akhiri fil-bab ala dhika bil-hada. Faqad sabaqa anna al-istihab dalilun haisu fukida dalilu. Fa idha wujiba dalilu min kitabin aw sunnatin wajaba ayyughayyara hukmul istihab wa ayyurja'a ila dalili. Wa lihada awjabna al-wajibat ma'annana law istihabna al-asla lakunna inna ghirwa jibatin awjabnaha bidalili. Wa hadha amrun badahiyun ma'rufun. Artinya, jika terdapat Quran dan hadis itu menunjukkan sesuatu, maka hilanglah hukum istihab, berlakunya istihab. Nah, dua bait ini tikrar adalah seperti mengulangi satu bait terakhir di bab sebelum bab ini. Sudah lewat bahasanya istihab adalah dalil hai sufi kudat fukida ad-dalil, ketika tidak ada dalil yang lain. Dalil terakhir, enggak ada dalil yang lain, maka kita pakai istishab. Artinya jika ditemukan dalil dari Quran dan Sunnah, maka wajib ayuroyah diubah hukum istishab dan dikembalikan pada dalil. Oleh karena itu kita menetapkan adanya al-wajibat sebagai hal yang wajib. Wajibat sholat, wajiban suami, wajiban istri dan seterusnya. Padahal seandainya kemudian kita menggunakan hukum istishab, yaitu mempertahankan hukum asal, tentu kita katakan tidak wajib. Karena apakah hukum asalnya orang itu tidak mendapatkan beban atau baro'atu zimmah. Itu hukum asalnya baro'atu zimmah, tidak ada yang wajib, terbebas dari beban. Maka siapa yang menetapkan ini hukumnya wajib, ini hukumnya wajib ditinggalkan, wajib dilakukan, maka harus ada dalil. Aujabnaha bidalil, maka kita menetapkan adanya hal-hal yang wajib berdasarkan Ini adalah amrun badahiyun, satu hal yang aksiomatis yang ma'ruf. Sudah dikenal. Jika kemudian ada dalil, maka hukum istishab itu gugur. Ya, fil mufti wal mustafti wa taklidi. Masuk bab tentang masalah memberi fatwa, minta fatwa dan bertanya. Lama faral mu'alif rahimahullah minal kalam alal adillati sara'a yatakalamu ala man ittama'at fihi surutul istihadi wa ghairihi. Babun fil mufti wal mustafti wa taklidi. I'lam rahimahullah ana nasaq ismani mustahidun wa muqallidun. Fal mustahidu wal mufti wal qadhi wal muqallidu wal mustafti wal mutahakimu. Wal muqallidu naqala ibnu Abdul Bari al ittifaqa ala anahu laysa min ahli al ilmi. وذلك لأن غاية المقلد أنه كتاب فقط إذ إنه يحكي قول المقلده أما المستهد فإنه يأخذ الحكم من الكتاب والسنة بنفسه وقد ذكر ابن القيم في كتاب إعلام الواقعين أدلة كثيرة جدا على بطلان التقليد wa fasadil muqalidi wa fasadil manhajihi walakin al-haqiqata anna taqlidah huwa kama qala syekhul islam tamiyah anna fi manzilatil maitati la yajuzu ila inda dorati amma inda al-qudrati ala al-ishtihati fala yajuz. Ya, setelah mu'alib menyelesaikan minal kalam pembicaraan tentang dalil, Sara'a beliau mulai yatakala membicarakan tentang orang yang terkumpul dalam dirinya syarat-syarat beristihad dan yang lainnya. Dikatakan bab tentang orang yang minta fatwa, orang yang berfatwa, minta fatwa dan taklid. Ya, manusia itu ada dua macam, kata beliau. Mustahid dan muqallid. Mustahid itulah orang yang kemudian berhak untuk memberikan fatwa dan yang menjadi qadhi. Dan muqallid itulah orang yang minta fatwa yang bertanya, wal mutahakim, dan orang yang kemudian mengadukan permasalahan kepada qadhi, penggugat. Nah, yang lain. Untuk muqallid maka Imam bin Abdul Bar menukil al-ittifaq sepakat ulama bahasanya muqallid itu bukan ahli ilmi. Ya, orang yang cuma taklid saja itu bukanlah ulama. Itu kata Imam bin Abdul Bar, dan itu kata beliau ijma ulama. Jadi ulama berijma kalau orang yang taklid, orang yang taklid itu bukan ulama. Dan hal tersebut karena maksimal kemampuan muqallid, orang yang bertaklid itu, ini bukan, mungkin bukan kitab ini ya, anahu naqilun faqat, menukil saja. Orang yang muqallid itu cuma paling maksimal ya menukil faqat saja. It karena seorang muqallid itu yakin menceritakan pendapat orang yang ditaklidi. Adapun mustahid maka dia mengambil hukum dari kitab dan sunnah binafsi secara langsung. Al-Imam Nukayim menyebutkan dalam kitabnya Ilmu Yaqin dalil yang banyak jidan sekali tentang batilnya taklid dan jeleknya muqallid orang yang taklid dan jeleknya manhajnya orang yang bertaklid. Itu beliau. Akan tapi hakikat yang tepat, yang benar, anak taklid, bahasa taklid itu sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, statusnya seperti fi manzilatil maitat, seperti status bangkai. Seperti status bangkai. Gimana hukum akan bangkai? Boleh kalau terpaksa. Tidak boleh kalau tidak terpaksa. Artinya la yajuz tidak boleh kecuali terpaksa. Adapun alal kudroh, mampu, tidak terpaksa, mampu untuk beristihad, fala yajuz, maka tidak boleh, tidak boleh taklid. Dan beliau katakan wasyartu fil mufti ijtihadun wa huwa ayarifa min ay min ayil min ayil kitabi wa sunnani wal fal fikhi fi fu'ihi asyawariti wa kuli ma lahu min alqawaidi. Dan syarat untuk mufti seorang yang boleh berfatwa adalah ijtihad, adalah seorang mustahid. Wahwa dan istihad itu gimana? Ayat arif, mengetahui ayat kitab, ayat-ayat Quran, wasunan dan sunnah, dan mengetahui fikih fil furu, tentang berbagai masalahnya asyawarid yang banyak sekali beraneka ragam. Wakuli malahu dan segala sesuatu yang minal qawaid, kaidah-kaidah fikih. Ya, ini maksudnya ana min suratil mufti, ana min suratil mufti ijtihadahu, wal murad bil mufti huna al mustahidul mutlaq. Ayil Quran maksudnya jam'u di sini al ayu jam'u ayat sunan, ayat sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa istaratu fil mufti ijtihaduhu wa wa ayakuna aliman fil kitab sunnah li annahuma muta'allaqun muta'allaqul ahkam. Wadhal kati ayya'lama ayatil ahkami wa ahadisaha faistambitu minhal masailah. Wal fiqh fi furu'ihi asyawariti, ayya'rifa al fiqha kullahu bi furu'ihi. Syawarit jam'u syahrida, wa ya'al masail al ba'idah. Wa idha kana labuda ayya'rifa al masail ba'idah, falabuda ayya'rif al qoribah. Ini diantara syarat mufti adalah ijtihad. Yang dimaksud mufti di sini adalah mustahid mutlak. Ulama mengatakan mustahid itu bertingkat-tingkat. Ada mustahid penuh 100%, ini namanya istilahnya mustahid mutlak. Ada orang yang namanya mustahid madhab. Mustahid madhab itu ulama suatu madhab yang mampu untuk mentarjih pendapat-pendapat diantara yang ada di dalam madhab tersebut, namanya mustahid madhab. Misalnya mazhab Syafi'i, kan Syafi'i ya, pengikut Imam Syafi'i kan punya pendapat macam-macam. Manakah di antara pendapat yang macam-macam ini yang mendekati dengan usulnya Imam Syafi'i? Mana yang paling dekat? Jika kemudian dibandingkan dengan usulnya Imam Syafi'i, nah itu, maka kemudian dia milih yang paling dekat dengan usul Imam Syafi'i, pendapat ini. Nah, itu namanya mustahid madhab. Demikian juga mazhab Hambali. Ini pengikut Imam Ahmad kan banyak, pendapatnya beda-beda. Nah, di antara pendapat ulama-ulama Hambali yang paling mendekati dengan Imam Ahmad, usulnya Imam Ahmad, cara berfatwanya Imam Ahmad itu mana di antara sekian ini? Sehingga yang rajih menurut madhab, maksudnya rajih menurut metode fatwanya Imam Ahmad, artinya maka rajih menurut madhab Imam Ahmad itu yang ini. Nah, ulama yang seperti itu namanya mustahid madhab. Dia mentarjih, namun mentarjih dalam satu madhab. Kalau mustahid mutlak itu yang mentarjih antara madhab, madhab ini, madhab ini, dia tarjih yang pilih ini, yang pilih itu. Akan tapi istihad nanti bagaimana akan saya sampaikan, itu ya tajazza, itu ada bagian-bagiannya. Artinya boleh saja seorang itu sudah belajar menekuni masalah sholat sehingga dia mustahid dalam masalah sholat dan tidak mustahid dalam masalah zakat. Nanti akan disampaikan. Ayi di situ mana jamak dari ayat. Dan disyaratkan untuk mufti ijtihad, artinya aliman berilmu dengan Quran dan Sunnah. Karena dia adalah gantungannya hukum. Artinya adalah mengetahui ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Beliau katakan di sini mengetahui, tidak hafal. Karena mau tidak disyaratkan hafal. Tidak disyaratkan hafal ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Namun dia tahu. Nanti bisa kemudian ya ngasih jawabannya nanti ya tak ya. Nanti kita lihat dulu. Jadi syaratnya cuma mengetahui ayat hukum dan hadis-hadis hukum, tidak hafal. Bukan persyaratan untuk hafal. Fa'istam itu minhal masail, maka bisa istimbat, mengambil kesimpulan dari ayat dan hadis tersebut masail banyak masalah. Dan punya fikih tahu tentang masalah-masalah fikih yang syawarid. Artinya mengetahui fikih secara keseluruhan dengan berbagai kasus-kasusnya. Karena syawarid jam'u syaridah, yang dimaksud syaridah adalah masalah-masalah yang jauh. Jikalau Buddha harus mengetahui masalah-masalah yang jauh, makalah Buddha harus mengetahui masalah-masalah yang dekat. Maka perkataan beliau mengetahui masalah-masalah yang jauh artinya mengetahui semua masalah fikih. Atau kita artikan aja bait syair yang depan. Ma'a malahu minal madahibillati taqarrat wa min khilafin musbatin wa nahwi wal usuli ma ilmil adab wal lughati allati atat minal arab qadran bi yastambitul masaila binafsihi liman yakunu saila ma ilmi atafsira fil ayati wa fil hadisi halatarwati wa maudhi al ijma'i wal khilafi fa ilmu hadal qadri fihi kafi. Samping itu apa? Wa kullu ma lahu minal qawaid. Paham kaidah-kaidah dalam fikih. Kemudian ma'ama lahu ditambah mengetahui madzhab, mazhab-mazhab. Alati taqarrat yang kemudian eksis. Ya, mazhab yang masih eksis sampai hari ini. Yaitu empat mazhab yang ada. Kemudian wa min khilafin, dan mengetahui khilaf, perselisihan. Perselisihan di antara para ulama. Musbatin ya, benar-benar ditetapkan sebagai perselisihan. Perselisihan yang benar-benar perselisihan, bukan hanya perselisihan bahasa, namun intinya sama. Tahu nahwu, tahu usul fikih, ma'il min adab, tahu ilmu sastra, sastra Arab maksudnya, dan bahasa Arab, alati atat minal Arab, yang datang dari orang Arab. Kaduran mampu yastambit, menyimpulkan banyak berbagai masalah binafsi secara langsung liman yakunu sa'ila, kepada orang yang bertanya. Ditambah ilmihi, tahu tafsir dalam ayat, hadis, mafil hadis dan tentang hadis, halat tarwat, tahu keadaan rawi, artinya tahu ilmu mustalah hadis ya. Ilmu kemudian rijal, rawi-rawi hadis, dan tahu maudhi al-ijma, tempat-tempat yang disepakati, hal-hal yang disepakati, wal khilaf, dan hal-hal yang diperselisihkan. Fa ilmu hadzal qadri, maka mengetahui sekedar ini, sejumlah ini, fihi kafi, sudah cukup untuk disebut mustahid. Lebih lengkapnya kita bahas pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum. Part terakhir. Ini ya teman. Pembahasan sulh fikih itu kan ada kitab yang ada kinaya membahas mafhum muwafaqah muwafaqah itu kan. Terus kalau kitab ini kan enggak ada kan? Kayak kitab yang ini kan. Tauhid setelah itu kan ada mustarok, kinaya segala macam itu. Itu bedanya kenapa sih? Ya. Nah, ini kan saya dan mubtadi. Logis aja. Iya, cuma ya untuk dasar ya. Mafhum-mafhum itu kan mungkin agak sulit. Oh, kirain beda apa? Enggak. Ini cuma beda apa, sistematika atau beda sasaran aja. Siapa sasarannya? Ini kiasnya juga enggak.